بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Fa'amara bittiba'i ma anzala wa naha amma yudaddu dhalika wa huwa attiba'u awliya'a min dunihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan melarang perkara-perkara yang bertentangan dengannya, yaitu mengikuti wali-wali selain Allah Azza wa Jalla. Faman lam yattabi' ahadahumattaba'a al-akhara. Maka barang siapa tidak mengikuti salah satu dari keduanya, ia akan mengikuti yang lainnya. Walihada qala wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina. Karena inilah Allah Azza wa Jalla mengatakan, yang artinya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, maka ia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Fastadallu bidzalika ala anna ittiba'a sabilihim wajibun. Maka mereka, para ulama, berdalil dengan ayat tersebut untuk menetapkan bahwasanya mengikuti jalan orang-orang yang beriman, terkhusus jalan para sahabah radhiyallahu anhum, wajib. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا أَجْمَعُ عَلَيْهِ. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari perkara-perkara yang disepakati oleh orang-orang yang beriman. وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَلِ الْمَأْمُورَ fa'ala ba'dal mahzuri. Dan demikian pula barang siapa yang tidak melakukan sebagian perkara yang diperintahkan, berarti ia telah melakukan sebagian perkara yang dilarang. Wa man fa'ala al-mahzura lam yaf'al jami'al ma'muri. Dan barang siapa melakukan perkara yang dilarang, tidaklah ia melakukan seluruh perkara yang diperintahkan. Fala yumkinul insanu an yaf'ala jami'a ma amara bihi ma'a fi'lihi li ba'di ma hudhira. Maka tidak mungkin seseorang melakukan seluruh perkara yang Allah perintahkan bersamaan dengan ia melakukan sebagian perkara yang dilarang. Wala yumkinuhu tarku kulli ma hudhira ma'a tarkihi li ba'di ma umira. Dan tidak mungkin baginya meninggalkan seluruh perkara yang dilarang bersamaan dengan ia meninggalkan sebagian perkara yang diperintahkan. Fa inna tarka ma hudhira min jumlati ma amara bihi fahuwa ma'murun. Karena sesungguhnya meninggalkan perkara yang dilarang termasuk di antara perkara yang Allah perintahkan, maka hal itu, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang, ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa minal mahzuri tarkul ma'muri, dan termasuk di antara perkara yang dilarang adalah meninggalkan perkara yang diperintahkan. Fa kullu ma syaghalahu 'anil wajibi fa huwa muharramun. Maka segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari perkara yang wajib, ia diharamkan. Perkara tersebut diharamkan. Kami ulangi, segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari perkara yang wajib, maka dia diharamkan. Wa kullu ma la yumkinu fi'lul wajibi illa bihi fa'alaihi fi'luhu. Dan segala sesuatu yang tidak mungkin melakukan perkara yang wajib kecuali dengannya, maka wajib baginya melakukannya. Contoh misalnya, salat lima waktu wajib, dan seseorang tidaklah bisa melakukan salat lima waktu kecuali dengan mempelajari tata caranya. Maka mempelajari tata cara salat hukumnya wajib. Wal hadithul ladhi istadalla bihi syekhul islami akhrajahul imamu ahmadu fi musnadihi fil mujalladir rabi'i safhati khamsin wa mi'atin. Dan hadith yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdalil dengannya, yaitu hadis mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mislaha. Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan melainkan mereka meninggalkan dari as-sunnah yang semisal dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad beliau pada jilid yang keempat halaman 105. Wa Abu Zur'ata fi Tarikh Dimashq fil Mujalladil Awwali safhati 300 ila 460. dan dikeluarkan pula oleh Abu Zur'ah di dalam kitab Tarikh Dimashq jilid yang pertama halaman 603 sampai 604. Wa fi isnadihi Abu Bakrin ibnu Abi Maryama da'ifun. Dan di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abi Maryam, beliau adalah seorang perawi yang da'if, yang lemah. Wa nahwuhu ma rawahu ad-Darimiyyu fi musnadihi fil mujalladil awwali safhati 44 bi raqmi 99. Dan yang semisal dengannya hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam musnad beliau jilid yang pertama halaman 44 dengan nomor hadis 99. Qala akhbarana Abul Mughirati qala haddathana al-Auza'i an Hassana qala maqtada'a qawmun bit'atan fi dinihim illa naz'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yaumil qiyamati. Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Abul Mughirah, telah menyampaikan kepada kami Al-Auza'i dari Hassan. Beliau berkata, yaitu Hassan bin Atiyah rahimahullah, tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan di dalam agama mereka melainkan Allah Azza wa Jal cabut dari sunnah mereka semisal dengannya. Kemudian Allah Azza wa Jal tidak mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat. Wa hadha isnadun sahihun ila Hassan bin Atiyyah. Dan ini adalah sanad yang sahih dari Hassan bin Atiyyah. Dan Hassan bin Atiyyah rahimahullah termasuk di antara sigharut tabi'in, tabi'in yang mengambil riwayat, belajar dari sedikit sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan banyak mengambil riwayat, belajar dari para kibarut tabi'in. Al-Auza'i imamun jalilun. Al-Auza'i seorang imam yang mulia. Wa Abul Mughirati huwa Abdul Quddusi Ibnul Hajjaji Al-Hamsiyu wa huwa thiqatun. Dan Abul Mughirah beliau adalah Abdul Quddus bin Al-Hajjaj Al-Hamsi, seorang perawi yang fiqah. Warawahu Al-Lalakha'iyu fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati fil mujalladil awwali safhati 400 biraqmi 29 biisnadihi ilal Auza'i. Dan Al-Lalakai rahimahullah meriwayatkannya di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah jilid yang pertama halaman 104 dengan nomor hadis 129 dengan sanadnya yang sampai kepada Al-Auza'i rahimahullah. Kesimpulannya, hadis Mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mislaha. Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan melainkan mereka meninggalkan dari as-sunnah yang semisal dengan kebid'ahan tersebut. Hadis ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun datang yang semakna dengannya dari salah seorang tabi'i yang bernama Hassan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala dengan lafaz yang sedikit berbeda, yang sahih dari beliau. Lafaznya adalah Mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha thumma la yu'iduha ilayhim illa ila yaumil qiyamati. Hassan bin Atiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan sebuah kebid'ahan di dalam agama mereka melainkan Allah Azza wa Jalla mencabut dari sunnah mereka yang semisal dengan kebid'ahan tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak akan mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat nanti, yaitu tidak mengembalikan bagian dari as-sunnah yang Allah Azza wa Jalla cabut tersebut disebabkan karena kebid'ahan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-afu minkum. Untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, karena insyaallah ta'ala ma'had ini akan kedatangan tamu dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebagai salah satu upaya kita dalam mentaati pemerintah, sehingga kami mohon uzur. Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa hal dalam rangka menyambut beliau-beliau. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.